Hadirin wal hadirat yang sama berbahagia, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang hal-hal yang diharamkan bagi orang junub. Alladhi yahrumu bil janabah wal haid, yang diharamkan bagi orang junub dan bagi orang haid. Kalau yang diharamkan bagi orang junub itu ada, kemarin kita sudah jelaskan 4 perkara yang diharamkan bagi orang yang tidak punya hadas. Tapi kalau orang junub diharamkan 6 perkara. Yang pertama yaitu seperti kemarin, sholat. Orang junub haram sholat. Jadi kalau ada orang junub sholat, saya cinta sama sholat, biar junub juga sholat, itu tidak ada bedanya. Bukan menimbulkan pahala, tapi menimbulkan dosa. Ulama mengatakan dalam usbil ibadah tifasidah, melakukan ibadah yang sudah jelas ibadah itu rusak, fahuwa haramun, maka itu dinyatakan haram. Na'udzubillah. Kita sudah tahu bahwa tidak sah yang haram. Sama juga iktikafnya orang junub, tidak sah pergi iktikaf dalam keadaan junub, haram juga. Sholat dalam keadaan junub, tidak sah pergi sholat, haram juga. Ya, na'udzubillah min dzalik. Bukan dapat pahala, tapi dapat dosa. Begitu juga yang diharamkan bagi orang junub adalah tawaf. Ya, haram juga tawaf orang junub. Orang hadas kecil aja haram, apalagi hadas besar. Junub ya, sudah kita jelaskan kemarin panjang lebar, baik itu tawaf ifadah, tawaf qudum, atau tawaf wada, atau intinya baik itu tawaf yang wajib ataupun tawaf yang sunnah. Berikutnya lagi yang diharamkan bagi orang junub diantaranya memegang Al-Quran, mashul mushaf, memegang Al-Quran. Orang junub diharamkan juga memegang Al-Quran. Ustaz, kalau pegang hadis bagaimana? Hadis kan beda sama Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah dinaskan dalam Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang sudah bersuci. Tapi kalau pegang hadis dihukumi oleh ulama makruh. Jadi kalau ada orang junub pegang hadis, makruh hukumnya. Ya, tidak haram, makruh. Begitu juga kemarin yang diharamkan, termasuk juga yang diharamkan bagi orang junub adalah hamlul mushaf, membawa Al-Quran. Walaupun tidak dibaca, membawa aja tidak boleh. Kasar-kasarnya gini, dipegang aja haram, apalagi dibawa. Tapi ada cara ustaz, dibawa tanpa dipegang. Misalnya gimana? Sudah ada dalam tas kita atur tadi malam, lalu kita mau berangkat ke Surabaya misalnya. Ya, dari Makassar kita mau bawa ini Al-Quran yang ada di tas di Surabaya. Bagaimana? Ada gambaran. Kalau orang itu dalam keadaan junub kan sudah mutlak haram ya. Tapi kalau niatnya membawa Al-Quran itu haram. Tapi kalau ada di dalam barang itu, tas itu ada barang, baju, buku dan lain sebagainya, membawa tas, ditanya niatnya bawa apa? Niatnya jangan bawa Al-Quran, tapi niatnya membawa barang. Maka hukumnya membawa Al-Quran itu bukan haram, tapi diperbolehkan. Ya? Artinya apa? Tidak haram, asalkan niatnya membawa barang. Itu 4 perkara ya. Sholat, tawaf, memegang Al-Quran dan memegang Al-Quran, dan membawa Al-Quran. 4 perkara yang diharamkan bagi orang hadas juga diharamkan bagi orang junub. Tambahannya ada 2. Tambahannya ada 2. Apakah itu yang diharamkan bagi orang junub tambahannya selain 4 yang diharamkan bagi orang hadas, ditambah 2 perkara jadi jumlahnya 6, yaitu apa? Al-lubsu fil masjid. Lubsu fil masjid atau berdiam di masjid. Orang junub kalau berdiam di masjid enggak boleh. Ada orang junub masuk masjid lalu berdiam, haram. Ya, tapi kalau lewat enggak masalah, kalau enggak lewat. Lewat itu minal bab ilal bab. Dari pintu ke pintu. Misalnya babu salam, kan ada pintunya dari kanan, ada pintunya dari utara, ada pintunya dari selatan. Masuk dari pintu utara, jalan, tidak singgah-singgah. Jalan terus. tembus pintu selatan keluar, itu tidak haram bagi orang haid karena tidak berdiam. Tidak berdiam, tapi lewat. Ingat ya, bedakan antara lewat dengan diam. Kalau lewat itu gambarannya dari pintu ke pintu tidak singgah. Tapi kalau sempat singgah bicara di masjid, baru dalam keadaan berdiri sambil jalan, sempat tinggal, yaitu termasuk yang diharamkan bagi orang junub. Intinya, berdiam di masjid walaupun sejenak. Berdiam di masjid walaupun sejenak diharamkan bagi orang haid. Ya, makanya hati-hati. Kalau ada yang tinggal di masjid, mau tidur di masjid, tidak dilarang dalam syariat. Ya, cuman kalau anda tiba-tiba mimpi junub, mimpi yang mengeluarkan sperma atau menyebabkan wajib mandi alias junub, anda jangan berdiam lanjut tidur. Ah, nanti aja bangunnya udah masih ngantuk. Diamnya anda itu setiap detiknya dihitung dosa. Maka spontan kalau junubnya jam 2 malam, resiko harus mandi. Jangan, oh malam saya takut. Wah, takutnya anda itu resiko. Makanya jangan tidur di masjid kalau anda takut ke masjid, ke kamar mandi. Atau misalnya, ustaz saya tidur di masjid, junub, pintu semua tertutup. Jangan dipecah kacanya, jangan. Harus keluar ini, katanya Ustaz Pusen, dihitung per detik dosanya, dipecah kacanya. Biar, lebih besar dosanya pecah kaca masjid. Caranya gimana? Caranya, ulama mengajarkan tayamum darurat. Tayamum pengganti mandi darurat. Sampai pintu itu dibuka, langsung keluar untuk mandi. Bukan berarti kekunci masjid, aduh tawakal udah, gak apa-apa, aku boleh buat daripada pecahkan, gak boleh. Harus tayamum. Tayamum pengganti mandi. Karena gak ada air. Kekunci masjid kan. Misalnya mungkin pengurus masjid lupa dikuncikan dari luar misalnya. Ya, ingat itu. Yang berikutnya juga diharapkan bagi orang junub, yaitu qiraatul Qur'an biqasdil qiraah, membaca Al-Qur'an dengan niat untuk membaca. Nah, ada orang junub katanya megang bahwa Al-Qur'an diharamkan, duduk baca Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia baca Al-Qur'an, maka bukan dapat pahala tapi dapat dosa. Kenapa? Ngapain baca dalam keadaan junub? Ya, enggak boleh. Kecuali ada beberapa hal yang diperbolehkan untuk membaca Al-Quran bagi orang junub. Misalnya begini, ada suami istri melakukan hubungan suami istri, atau kita misalnya mimpi sehingga keluar mani menyebabkan junub, ya. Lalu dia mau lanjut tidur, malas mandinya, besok pagi aja udah dingin hawanya misalnya. Lalu dia mau lanjut tidur, maka diperbolehkan dia membaca ayat kursi, bukan niat membaca Quran, tapi apa? Niatnya untuk apa? Litahassun. Litahassun itu supaya perlindungan dari setan, perlindungan dari jin kafir. Jadi sebelum tidur baca ayat kursi dia, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati. Dia baca ayat kursi. Ya, dia baca ayat kursi baru tidur. Padahal dia junub, gak ada masalah. Darurat, karena untuk minta perlindungan. Atau niat misalnya gini, dalam keadaan junub dia gak enak badan, dia membaca ayat Al-Quran supaya badannya sehat, maka dia boleh membaca Al-Quran. Misalnya baca ayat kursi supaya menambah kekuatan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, untuk badannya sehat, dibolehkan. Atau niat tabarruk. Niat tabarruk contohnya apa? Orang junub mau makan, orang junub makan hukumnya apa? Makruh. Kalau ada orang junub makan, makruh. Kenapa? Junub itu berasal dari bahasa Arab, artinya jauh. Artinya apa? Orang junub itu jauh dari malaikat. Kesimpulan, jauh dari berkah. Sehingga dimakruhkan orang junub itu makan. Tapi kalau dia mau makan lalu baca basmalah, kan basmalah itu adalah Al-Quran itu basmalah. Dia mau baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, baru makan, ini gak dosa. Karena niat mencari berkah. Intinya, tiga perkara dibolehkan orang membaca Al-Quran bagi orang junub. Yang pertama, litahassun, untuk minta perlindungan dari Allah supaya dijauhkan dari godaan setan dan jin. Atau kan juga lil istisfa, untuk mengharapkan jadi obat bagi badannya atau anaknya demam, dibacakan ya naruquni bardan wa salaman ala waladi hadza, misalnya baca Al-Qur'an dibolehkan. Ataukah mestinya ditabarruk, mau makan dalam keadaan junub baca basmalah dibolehkan. Ya, itu tiga perkara. Intinya orang junub diharamkan melakukan enam perkara. Yang pertama salat, yang kedua tawaf, yang ketiga memegang Al-Qur'an, yang keempat membawa Al-Qur'an. Ya, membawa walaupun dalam tas, tapi kalau niat membawa berbeda kalau niat membawa barang. Yang keempat berdiam di masjid, berdiam walaupun sejenak. Yang kelima adalah membaca Al-Qur'an dengan niat membaca. Ya. Itu enam perkara yang diharamkan di dalam orang junub. Nah, sedikit kita tambahkan. Beda ya, beda. Yang diharamkan bagi orang hadas ada berapa? Empat. Sholat, tawaf, megang Al-Quran dan membawa Al-Quran. Yang diharamkan bagi orang junub? Enam. Sholat, tawaf, megang Al-Quran, bawa Al-Quran, diam di masjid dan membaca Al-Quran. Sekarang yang diharamkan bagi orang haid? Sepuluh. Ya Allah. Lebih banyak dia. Lebih banyak. Artinya apa? Tambahannya cuma empat. Yang enam itu juga diharamkan bagi orang haid. Apa itu? Sholat, tawaf, megang Al-Quran, membawa Al-Quran, diam di masjid, membaca Al-Quran. Enam. Diharamkan juga bagi orang hadas, apa? Orang haid. Ditambah empat perkara. Apa itu empat perkara? As-saum, berpuasa. Bagi orang yang haid diharamkan berpuasa. Saya pernah ada keluar, ada orang bertanya sama saya, telepon 5 menit sebelum buka puasa. Ada itu biasa? Ashhadu alla ilaha, ada di TPRI biasa muncul. Telepon ustaz, udah ngaji di TPRI ustaz, sehat sekarang. Ya udah batal puasanya. Enggak bisa diteruskan, harus minum, harus makan. Jangan bilang saya tidak mau makan, saya di puasa ya. Enggak ada. Anda teruskan, haram hukumnya. Jadi kalau ada orang haid meneruskan puasanya haram. Kenapa? Karena dia diharamkan berpuasa. Jadi sudah, artinya itulah Allah Maha Adil sudah. Lihat Maha Adilnya Allah. Oh, perempuan itu disuruh qadha kalau puasanya tapi sholat tidak disuruh qadha. Ya apa kira-kira kalau haid perempuan haid 7 hari disuruh qadha buat sholatnya 5 kali. Kali 7, 35 sholat. Begitu suci pingsan. Ingat sholatnya, kan? Tapi Allah Maha Pemurah, tidak disuruh qadha sholatnya. Yang disuruh qadha apa? Puasa. Sayyidatuna Aisyah mengatakan, Rasulullah menyuruh kami mengqadha puasa, tidak menyuruh kami mengqadha sholat. Itu Maha Pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala bagi perempuan. Sudah kata Allahu ala banati Adam mudah. Sudah ditetapkan untuk cucu Adam yang perempuan itu haid. Hanya satu orang yang tidak pernah haid, siapa? Sayyidatuna Fatimatuz Zahra Al-Batul binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak pernah mengalami haid, itu Fatimatuz Zahra. Makanya dijuluki Al-Batul. Al-Batul itu suci. Ya, tidak ada sejarah Rasulullah Sayyidatuna Fatimah itu haid, tidak pernah. Bahkan kebanyakan hadis di masalah haid yang bertanya kepada Rasul bukan Fatimah tapi sahabat perempuan Sahabiyah dan Sayyidatuna Aisyah. Kalau Fatimah, Sayyidatuna Fatimah tidak pernah bertanya. Kenapa? Karena tidak pernah haid. Tidak pernah haid. Sedangkan di akhir zaman sekarang, kalau ada orang tidak pernah haid, berarti dua kemungkinan, penyakitan atau mandul. Tapi Fatimah Az-Zahra, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra tidak pernah haid, tapi Alhamdulillah memiliki anak. Itu semua karena kecintaan Rasulullah kepada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra sallallahu alaihi wasallam. Oke ya, sudah ya. Tentang orang puasa, pertama dilarang berpuasa. Berbeda kalau begini, perhatikan. Ada orang haid berhenti haidnya jam 3 malam. Jam 3 malam berhenti haidnya. Lalu dia niat, saya niat berpuasa besok. Nawaitu shoma ghadan an ada'i fardhu syahr Ramadan hadis sanadi lillahi ta'ala. Dia niat. Lalu tapi belum mandi. Belum mandi masuk imsak, enggak boleh makan, enggak boleh minum, masuk sholat baru mandi. Bagaimana? Sah enggak puasanya? Sah. Sah, paham ya? Sah. Kenapa? Karena puasa itu tidak mensyaratkan harus mandi. Yang penting sudah suci, maka boleh berpuasa biar belum mandi. Mandi urusannya sholat. Sebelum sholat harus mandi. Bukan urusannya puasa itu mandi. Kalau urusannya sholat harus mandi. Kalau puasa tidak harus mandi. Yang penting suci, sah. Misalnya ada orang haid, jam 3 berhenti haid, lalu niat puasa. Masuk subuh tidak mandi, karena tidak sholat, malah sholat. Tapi puasa, apa yang orang itu? Rajin puasa tapi malah sholat. Masuk duhur tidak mandi lagi, tapi sudah suci. Masuk maghrib tidak mandi lagi, buka ketika maghribnya. Bagaimana? Sah puasanya. Karena puasa tidak mensyaratkan mandi. Puasa cuma mensyaratkan suci dari haid. Yang penting haidnya belum terputus, sudah sah untuk berpuasa. Paham ya? Nah, berikutnya yang diharamkan bagi orang haid yang kedua, al-murur fil masjid in khaufat al-wisahu, lewat di dalam masjid jika takut mengotori. Misalnya ada orang haid lewat dari pintu utara ke pintu selatan lewat, lalu dia ragu jangan-jangan menetes, haram lewat. Kalau ada orang haid takut menetes darahnya di masjid, haram lewat. Tapi kalau dia yakin insya Allah tidak menetes, saya pakai pembalut yang kuat, maka lewatnya makruh, tidak haram. Paham ya? Boleh lewat, tapi tetap dihukumi makruh. Ditakutkan kan masih ada was-was itu, maka lewatnya boleh. Ya, dilihat aja. Kalau dia takut menetes, haram lewat di dalam masjid. Nah itu yang sudah tambahan dua, puasa dan lewat. Yang ketiga, yang diharamkan bagi orang haid at-talaq, yaitu tolak, ditalak, talak, dicerai. Orang haid itu haram dicerai. Saya mau tanya, hukumnya menceraikan istri apa hukumnya? Halal. Satu-satunya pekerjaan halal tapi dibenci oleh Allah adalah cerai. Tapi kalau mencerai perempuan yang lagi haid, naudzubillah dzalik ya. Tapi kalau mencerai perempuan yang lagi haid, maka hukumnya haram. Kenapa? Karena memperpanjang masa iddahnya. Masa iddahnya yang semestinya cuma 3 bulan, gara-gara dihaid ketika gara-gara dicerai ketika haid, jadinya 4 bulan. Karena masa iddah itu 3 kali masa suci. Coba dihaid masa suci, enak dia. Jadi tinggal lewati masa suci, haid, suci, haid, suci. Sudah jatuh, selesai masa iddahnya. Mungkin 12 setengah. Tapi kalau dicerai waktu talak, waktu haid, misalnya perempuan dicerai waktu haid, haid misalnya, dicerai, belum dihitung iddahnya. Nanti habis haidnya, suci, baru dihitung. Haid, suci, lama-lama. Karena masa iddah 3 kali masa suci. Ingat ya, masa iddah bagi orang yang haid 3 kali masa suci. Tapi kalau dia haid dicerai, tambah lama. Nah, proses tambah lamanya ini korban bagi perempuan yang diharamkan bukan istrinya, tapi suaminya. Itulah kadang-kadang maha pemurahnya Allah. Kenapa? Kalimat cerai itu diletakkan di lisannya suami. Karena kalau kalimat cerai itu diletakkan di lisannya istri, gawat suami. Nah, kadang-kadang awas kok terlambat pulang, kok cerai 3, kok talak 3 tuh. Itu terlambat pulang saja di talak 3. Awas kok kurang mau belanja, kok talak sodas kok. Repot, sampai 1000 talaknya nanti stres itu. Itu istri itu, kadang kentut suaminya udah ditalak. Nah, gampang itu, kadang-kadang perempuan itu. Nah, tapi tidak semua perempuan ya. Artinya apa? Gampang keluar lisannya. Saya pernah ditelepon Ustaz, kenapa ada masalah besar Ustaz, kenapa istriku nak talak 3 gara-gara lambat ke pulang. Itu makanya saya kasih contoh kenyataan itu. Jadi tidak Ustaz, tidak jadi. Biar nak talak 1000 ke istri tak tidak jatuh. Karena yang berhak menjatuhkan talak cuma suami. Namun tu billahi min. Ingat ya, yang ketiga adalah talak. Jadi yang haram itu bukan perempuannya, tapi yang haram menceraikan adalah laki-laki. Laki-lakinya yang kena hukum haram. Yang berikutnya yang diharamkan bagi haid, orang haid adalah al-istimta wal-mubasyarah bima baina surrah war-rukbah, yaitu bersenang-senang dan bersentuh-sentuhan antara pusat dengan lutut. Maaf ya, sedikit ada sifatnya negatif, apa, pembicaraannya negatif, tapi ini niatnya untuk ilmu. Ingat, perhatikan baik-baik. Orang head, jika ada istri, ini istri ya, bukan pacar. Kalau pacar dia gak head, haram. Ya. Kalau pak istri apa pacarku lagi halangan, gak boleh kasentuh. Kalau gak halangan, halal. Ini ilmunya orang siluman ini. Nah, ini yang dimaksud istri. Paham gak? Kalau ada misalnya istrinya orang itu halangan atau head, maka seorang suami tidak boleh bersenang-senang atau bercumbu, ya, antara pusat dengan lutut. Itu antara pusat dengan lutut. Sebagian ulama mengatakan bahkan harus memegang jika tanpa pengalas. Jadi kalau ada orang haid misalnya dipegang pahanya tanpa pengalas istrinya, dalam keadaan haid haram, karena takut menimbulkan hubungan nanti. Tapi kalau selain antara pusat dengan lutut, misalnya di atasnya pusat sampai kepala, bebas seorang suami kepada istrinya. Paham ya? Ini banyak bujangan, ini pucat semua mukanya. Mudah-mudahan cepat dikasih jodoh insyaallah. Amin. Namanya sudah kebenetnya. Jadi kalau di atasnya pusar ya halal, tapi yang diharamkan bagi orang haid antara pusar dengan lu. Kesimpulan, jadi kalau ada orang haid dicium sama suaminya, haram apa enggak? Enggak haram. Halal karena di atas pusar. Paham enggak? Antara pusat dengan lutut. Kok enggak pintar-pintar kalau pusat lutut ini? Antara pura-pura enggak pintar apa? Antara pusat dengan lutut. Jadi kalau ada suami yang bercumbu dengan suaminya di atas pusat atau di bawah lutut, ya bebas. Paham ya? Nah, itu. Bisa disimpulkan? Nah, jadi kesimpulan. Yang diharamkan bagi orang hadas, tolong diperhatikan, ada empat. Sholat, tawaf, megang Al-Quran, dan membawa Al-Quran. Adapun yang diharamkan bagi orang junub, ada enam. Yang pertama, sholat, tawaf, megang Al-Quran, membawa Al-Quran, diam di masjid, dan membaca Al-Quran. Yang diharamkan bagi orang junub, ada 10. Sholat, tawaf, memegang Al-Quran, membawa Al-Quran, diam di masjid, membaca Al-Quran, dan juga puasa, ya, puasa, lewat di masjid, jika dia takut menetes, kalau tidak takut, tidak haram. Dan juga talak, ya, yang diharamkan bukan istrinya tapi suaminya. Begitu juga bersenang-senang antara suami apa, suami istri bersenang-senang antara pusat dengan lutut. Insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin ada yang bertanya, dipersilakan. Ya. Waalaikumsalam. Bagaimana Ustaz? Misalkan saya sebagian rumahku kuwakafkan sebagai masjid. Apa? Sebagian rumahku kuwakafkan sebagai masjid. Otomatis kalau misalkan ada istri yang haid, dia bakal lalu-lalang kan Ustaz? Bagaimana? Kalau misalnya ada orang wakafkan sebagian rumahnya jadi masjid, jika istrinya lalu-lalang, itu tadi kalau dia takut menetes haram, kalau tidak takut menetes halal. Misalnya dia pakai pembalut yang mahal, agak kuat, dia yakin tidak menetes, maka lalu-lalang itu tidak haram. Tapi kalau dia berdiam, ngobrol sama istrinya, sama suaminya, itu yang haram. Ya, itu yang haram. Nah, jadi, walaupun ada penting, lebih disuruh suaminya keluar. Gitu. Tapi lebih baik, kalau Anda mewakafkan rumah sebagian itu adalah masjid, hati-hati ya. Jangan sampai daerah itu cenderung kita buka aurat. Ya, cenderung lagi melakukan pekerjaan aneh atau apa, ya, boleh mewakafkan rumah kita sebagai masjid. Contoh, anggap ini rumah saya, lalu saya mengatakan ruangan ini saya jadikan masjid, ya udah saya wakafkan masjid, jadi masjid ini sah tahiyatul masjid, sah itikaf, ya, haram junub, maka ini saja masjid, ruangan lain bukan masjid, boleh, tapi sebaiknya jangan gitu, karena resikonya besar. Sekiranya besar. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya Rif kalau suami menceraikan istri? Sekarang ini pada semarak-semaraknya artis-artis cerai. Itu menjadi bahan perbincangan. Apa hukumnya Rif? Suami menceraikan istri, hukum asalnya, hukum dasarnya halal tapi dibenci oleh Allah. Cuman kalau istri tidak ada salah, gak ada salahnya, baik, soleha, lalu diceraikan seperti itu, cerainya memang halal, tapi sikapnya haram karena mencampakkan perempuan. Tapi kalau perempuannya memang tidak mau sholat, disuruh sholat gak mau, dikasih waktu, saya kasih kau waktu 2 bulan, kalau gak sholat saya pukul, tetap aja gak sholat, dipukul tetap aja gak sholat, maka suami berhak menceraikan istrinya. Ya, kalau memang istrinya ngotot, disuruh sholat dikasih waktu 2 bulan, tetap gak sholat, pakai tutup jilbabmu, apa namanya? Auratmu dengan jilbab, tetap dia buka. Sholat, tetap gak sholat. Jangan keluar, tetap keluar. Jangan ngobrol laki-laki, tetap ngobrol. Kewalahan suaminya, gak didengar omongannya. Iya, dan gak didengar omongannya suaminya. Akhirnya apa? Daripada nanggung di akhirat, suami menanggung istrinya di akhirat nanti. Karena setiap suami itu pasti menanggung, mempertanggungjawabkan keluarganya. Kullukum ro'in wa kullukum mas'ulun 'an ro'yati. Setiap laki-laki itu pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Daripada besar tanggung jawabnya, lebih baik dicerai gitu. Bukan lebih baik, boleh bagi dia dicerai. Ya, boleh bagi dia dicerai. Nah, ada pertanyaan? Ada yang lain? Silakan. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini lain pertanyaan. Iya. Langsung. Insyaallah. Kalau wanita itu hadas tidak boleh masuk masjid. Iya. Tapi kalau laki-laki ini, tapi kalau laki-laki ini kebetulan berdarah pemanya tangannya atau kakinya, mau masuk masjid ini? Bagaimana? Artinya berdarah ini. Iya. Tapi mau masuk masjid? Iya. Jawabannya boleh. Kenapa sih perempuan itu diharamkan masuk masjid? Karena statusnya junub, bukan darahnya. Kalau status darahnya, kalau dia aman tidak menetes, tetap dibolehkan lewat, tapi tidak boleh berdiam. Ada orang pakai softtek paling mahal di dunia, dijamin 2000% tidak menetes, tetap harus berdiam di dalam masjid, cuma boleh untuk lewat. Kenapa diharamkan berdiam? Karena status junub. Orang haid dihukumi junub. Orang haid dihukumi junub. Berbeda kalau orang berdarah. Kalau orang berdarah masuk di masjid halal. Cuman kalau dia takut menetes di masjid, lebih baik jangan. Karena jangan sampai mengotori masjid, sudah dihukumi haram. Karena darah itu adalah najis yang bisa membatalkan sholat kalau terkena. Ada yang bertanya? Silakan. Muhammad, terakhir baru kita masuk hadis. Bagaimana Ustaz kalau umpamanya perempuan masuk di masjid kok sementara haid, tapi pengesan diannya ada keperluannya di masjid, kayak penting sekali orang mau diambil. Bagaimana kalimat penting ini menyangkut nyawa? Tidak, kayak menyangkut kayak santri melihat bagaimana. Gak boleh ngajar, gak boleh, tanggung dosanya nanti ketuanya TPA itu. Kenapa dia mengizinkan masuk? Kalau misalnya ketuanya sudah mengingatkan, yang tanggung perempuannya. Ini hadis ini sudah. Ada hadisnya di Bulughul Maram itu tentang perempuan masuk masjid dilarang itu. Dan nanti kita bahas bulan minggu depan. Hadisnya ya, hadisnya. Karena banyak sekarang pertentangan menganggap bahwa perempuan kalau haid boleh masuk masjid. Kita ada hadisnya. Insya Allah minggu depan kita bahas di hadis Bulughul Maram. Nanti saya buka hadis Bulughul Maramnya. Haram itu secara mutlak. Ya, haram. Kecuali kalau sekedar lewat minal bab ilal bab, tahu ya? Minal bab ilal, dari pintu ke pintu. Itu namanya lewat. Tapi kalau muter-muter, bukan lewat itu. Ya. Bukan lewat. Memang ada pertentangan. Sudah haram ji. Masuk masjid orang haid. Jangan berdebat, capek, tapi buka hadis. Kita ini lebih baik jangan memutus silaturahmi, buka hadis saja. Nanti ada hadis yang berdepan insyaallah. Ya. Nah, kita cukup, kita masuk dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kitab yang disolehin insyaallah.